Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita akan meneruskan bacaan buku yang berikutnya, yakni Al-Kabair, dosa besar besar yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ini buku ini, kitab Al-Kabair, banyak para ulama yang buat buku-buku semisalnya, dan yang paling terkenal adalah kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Demikian juga di situ Az-Zawajir yang dimiliki oleh Imam Al-Hizami rahimahullahu taala. Demikian juga yang lainnya. Dan kita di sini membaca kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Dan sering kita sebutkan bahwa ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka meyakini bahwa orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar selama mereka tidak melakukan syirik akbar, mereka adalah termasuk umat Nabi SAW, dan diancam mereka dengan adab Allah SWT. Kalau Allah kendaki, maka Allah akan mengampuni mereka. Kalau Allah kendaki, mereka disiksa dulu, kemudian baru dimasukkan dalam surga Allah SWT. Bagaimana ayat yang jelas, Inna Allah la yaghfiru ayyushrika wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan pada pertemuan-pertemuan telah lewat disebutkan di situ bentuk-bentuk dosa besar, yang paling besar karena tidak diampun, yaitu bentuk-bentuk kesyirikan. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan sombongan, demikian juga sifat dusta, demikian juga orang tidak merasa aman dari mulut dia, demikian juga tangan dia, demikian bentuk-bentuk dosa-dosa yang lain. Pada kesempatan ini disebutkan oleh beliau bab yang ke-43, babul hasad, bab yang membahas tentang hasad. Dan hasad itu termasuk perbuatan dosa besar. Dan yang disebutkan definisinya oleh beliau rahimahullah taala. Disebutkan di sini perkataan Allah Subhanahu wa taala wa qaulullah taala di dalam surat An-Nisa ayat 54, am yahsuduna nas, apakah mereka hasad kepada orang-orang? Alama atahumullahu min fadlih, terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaan. Ini mereka hasad kepada kaum muslimin karena kaum muslimin diberikan situ Al-Quran, demikian juga Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk kepada mereka. Apakah mereka kemudian hasad? Atau bentuk yang lainnya dari harta, apakah mereka akan hasad kepada harta yang Allah berikan kepada sebagai manusia? Atau mungkin di situ ilmu, atau mungkin yang lainnya, atau mungkin perawakan dan sebagainya. Dan pemberi nikmat itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan oleh beliau hadis yang ke-87, karena disebutkan pada hadis-hadis sebelumnya berkaitan dengan masalah ini, dan beliau susun sesuai dengan apa, sesuai dengan urutan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu marfu'an, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu marfu'an, ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang kalian, hatta yuhibba, sampai mereka mencintai, li akhihi, untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia suka untuk dirinya. Hadis ini semua dari Imam Bukhari Muslim, sebagaimana juga Imam Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah. Jadi Nabi di sini mengatakan, tidaklah beriman salah seorang kalian sampai mencintai untuk saudaranya itu, sebagaimana dalam hadis yang lain, kebaikan. Sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya itu sebagaimana dia mencintai kebaikan itu datang kepada diri dia. Ya, dari kebaikan. Sebagian hadis dikatakan seperti itu. Adapun kejelekan tidak. Dia tidak suka kejelekan itu. Maka dia tidak suka kejelekan itu tertimpa kepada saudaranya sebagaimana dia tidak suka kejelekan itu mengenai dia. Disebutkan di sini oleh Ibnu Rajab ketika beliau memberikan penjelasan terhadap hadis ini, hadis nomor 13, beliau mengatakan di sini, wa anal murad bin nafyil iman, maksud dari tidaknya iman di sini, Nabi mengatakan tidak beriman salah seorang kalian. Tidak beriman, apakah berarti tidak beriman sama sekali? Ya, tidak ada iman dia, atau maknanya adalah dia orang kafir? Apakah demikian? Dan ini adalah salah satu dalil dari orang-orang Khawarij. Menurut mereka dalil mereka, padahal itu bukan dalil mereka sama sekali. Ada juga ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan penjelasan hadis ini. Jadi mereka mengatakan orang-orang Khawarij dikatakan khuruj, ini mereka memberontak, keluar dari pemerintah dan sebagainya. Jadi mereka mengatakan tidak beriman. Berarti tidak ada iman sama sekali, ya ini kafir. Orang-orang yang dia itu tidak mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Jadi kalau ada orang umpamanya dia tidak suka kalau saudaranya itu punya mobil umpamanya, atau dia punya rumah saudaranya itu dia tidak suka dan ingin umpamanya nikmat itu hilang, berarti dia sudah kafir. Ini demikian menurut mereka. Ini orang yang bermaksiat itu, orang yang melakukan perbuatan kabair, dosa besar, hasad dan sebagainya, maka mereka itu adalah kafir. Di sini oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala beliau mengatakan, maksudnya bukan nafil iman. Ya ini tidak ada iman sama sekali, tidak. Tidak beriman salah seorang kalian, maksudnya beliau mengatakan nafil bulughil haqiqatihi wa nihayati. Ya ini tidak adanya hakikat iman yang sempurna. Hakikat iman yang puncak, demikian maksudnya. Ya ini tidak beriman kalian dengan keimanan yang sempurna sampai demikian-demikian. Bukan berarti tidak ada keimanan sama sekali, tidak. Demikian. Kenapa kita memanakan dengan makna yang seperti ini? Karena situ ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Ya ini waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa in zana wa in sarq. Barang siapa yang dia itu mengucapkan syahadat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa in zana wa in sarq. Walaupun dia itu berzina, walaupun dia itu mencuri. Jadi dia dalam keadaan iman yang lemah dan tidak pantas seorang mukmin seperti itu. Tetapi selama dia tidak membatalkan kalimat itu, maka dia masih dalam keimanan. Tapi mengatakan wa in zina wa in sarq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Tapi dia dihukum dengan yakni dengan adab yang pedih kalau Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Ini demikian. Kemudian disebutkan oleh beliau wal maksud, dan maksud dari hadis ini ana min jumlatil hisal al-iman al-wajibah, di antara bentuk-bentuk keimanan yang wajib, ayuhibbal mar'u li ahlihi mu'min, untuk seorang mencintai saudaranya yang mu'min, mayuhibbuhu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau dia ingin sehat, demikian juga ingin dia saudaranya dalam keadaan sehat. Demikian juga kalau dia ingin saudaranya, ingin dia usahanya berhasil namanya, dia juga ingin saudaranya juga dalam keadaan berhasil juga. Jangan kemudian mengangankan untuk kemudian bangkrut dan sebagainya. Maka ini kurang keimanan dia memiliki itu. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsi, demikian juga dia tidak mau untuk saudaranya itu sebagaimana dia tidak mau untuk kemudian diri dia sendiri dalam keadaan celaka. Dia tidak mau untuk kemudian anaknya sakit, demikian juga dia tidak ingin untuk kemudian saudaranya itu sakit juga. Demikian juga dia ingin kalau mungkin keluarganya ingin melahirkan selamat, demikian juga dia ingin saudaranya dia itu juga ketika melahirkan itu selamat juga. Itu bentuk keimanan yang sebenarnya dari seorang mukmin. Fa idza zala dzalik, kalau hilang sifat-sifat seperti ini andu dari dia, faqad naqasa imanhu bidzalik, maka kurang imannya dia. Imannya itu kurang. Jadi demikian dijelaskan secara ringkas dari hadis ini. Kemudian berikutnya hadis nomor 88 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi hadis ini adalah dhaif. Di dalamnya ada Ibrahim bin Abi Usaid an jaddihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Ibrahim bin Abi Usaid, dari kakeknya. Kakeknya ini tidak diketahui, majhul, tidak diketahui keadaannya. Demikian dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam masuk dalam ad-dhaifah. Ini majhul, ini tidak diketahui keadaannya. Walaupun disebut oleh para ulama, kalau kemudian yang tidak diketahui itu dari rawi itu, dari tabi'in, sebagian masih mensahihkan, masih menhasankan. Sebagian, tapi khilaf di antara para ulama. Walaupun yang rajih, yang benar, wallahualam, kalau dia tidak diketahui, walaupun fi qurun mufaddalah, dari qurun-qurun yang mulia, karena Nabi mengatakan sebagus-bagus zaman itu zamanku, kemudian setelahnya, yani para tabi'in, kemudian setelahnya tabi'u tabi'in. Sebagian mengatakan kalau mereka ini yang tidak diketahui keadaannya itu, dan majhul itu biasanya kalau dia umurnya satu saja. Umurnya satu atau dua. Tapi tidak ada yang mensikohkan dia. Maka ini dikatakan majhul. Atau tidak ada yang mendoakan dia. Maka seperti itu. Tapi kalau kemudian di kurun yang mulia dari tabiin umpamanya melihat para sahabat, maka dia dianggap. Tetapi wallahu alam yang benar adalah sama saja dia itu adalah tabiin atau yang selainnya, maka mereka itu adalah tidak diterima. Kecuali sahabat. Adapun sahabat kalau tidak diketahui keadaannya, tidak diketahui namanya, tidak diketahui siapa bapaknya, mereka itu diterima karena mereka itu adalah udul semuanya, diterima. Jadi hadis ini dhaif karena tidak diketahui siapa kakek dari Ibrahim bin Nabi Usaid ini. Dan hadis ini terkenal. Marfu'an, marfu. Syekh Albani mendhaifkan. Biasanya Syekh Albani rahimahullah alaihi kalau beliau mendhaifkan maka dhaif sudah. Karena beliau sangat berusaha untuk mengumpulkan jalan-jalan sehingga hadis ini menjadi hasan. Dan mereka para ulama dulu sangat bergembira kalau kemudian hadis itu menjadi hasan. Karena bisa dilaksanakan, bisa untuk kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan beliau kalau mengatakan dhaif berarti dhaif sudah. Nah, hadis ini dhaif. Iyyakum wal hasad, hati-hati kalian dari sifat hasad. Fa innahu ya'kulul hasanat, karena hasad itu memakan kebaikan-kebaikan. Kadang-kadang orang itu karena hasad itu malah dia yang sakit. Saudaranya mendapat nikmat, punya kendaraan, punya rumah, berhasil dan sebagainya dalam usahanya, dia malah sakit. Aneh. Ya ini orang yang dapat nikmat dia malah sakit. Kenapa? Karena dia memikirkan. Memikirkan saudaranya itu. Kenapa dia dapat nikmat demikian sehingga dia malah tersiksa? Allah musta'an. Sampai sakit malahan. Dijelekkan orang yang hasad. Di sini disebutkan bahwa sungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun nar al-hatab, sebagaimana api itu memakan hatab, kayu-kayu bakar. Au qala al-ashab, atau memakan ashab, yakni ranting-ranting. Ini hal-hal yang kering itu. Semak belukar dan sebagainya. Tapi di sini dhaif, rawi Abu Dawud. Tapi secara kenyataan demikian. Yakni hasad itu bisa menghilangkan kebaikan yang dia miliki. Bagaimana kalau kita lihat di dalam tafsir-tafsir, nanti akan disebutkan juga sedikit, iblis lanatullah alaih dulu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi Adam, bersama dengan para malaikat. Sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya dengan sebab hasadnya dia itu kepada Nabi Adam menjadi berani untuk kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara disuruh untuk sujud tidak mau, kemudian memilih untuk kemudian menempuh jalan yang dia tahu sendiri. Kalau dalam ayat yang lain bukan wa'adallahu 'ala ilm, ini Allah sesatkan di atas ilmu. Sudah tahu nanti akibatnya akan demikian-demikian tapi ditempuh karena rasa hasad yang sudah menguasai diri dia itu. Disebutkan di sini definisinya oleh beliau, al-hasad itu adalah huwa karahiyatun nikmah. Hasad itu adalah tidak suka nikmat anil mahsud, terhadap orang yang dihasati. Tidak suka nikmat itu ada pada diri orang yang dihasati. Dia sangat hasad kepada saudaranya itu sehingga tidak mau kalau kemudian nikmat itu terus mengalir kepada saudaranya. Tidak mau, karoha, tidak suka. Wahubu sawaliha, dia suka untuk hilang nikmat itu. Anil mun'im alaih, terhadap orang yang diberikan nikmat padanya itu. Kalimat dan dia suka agar nikmat itu hilang dari saudaranya ini definisi kebanyakan para ulama. Hasad itu adalah apa? Tidak suka nikmat itu pada diri saudaranya dan ingin nikmat itu hilang dari saudaranya. Tapi sebagian mengatakan, dan itu pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga Syaikhul Utsaimin membenarkan pendapat ini, tidak perlu ada tambahan ini. Dengan sekedar dia itu tidak suka saudaranya itu punya nikmat, maka itu hasad. Dan itu lebih adab, itu lebih mendalam definisi itu. Dengan sekedar bahwa dia itu tidak suka untuk kemudian nikmat itu pada diri saudaranya itu, maka itu dikatakan hasad. Kemudian beliau mengatakan fayakhdam al-hasid bi nikmati in asabaha ghairuhu. Maka dia sedih, orang yang hasad ini, terhadap nikmat apabila menimpa selain dari diri dia. Sedih dia malahan. Saudara dapat kenikmatan maka dia sedih. Wa yasuru bi musibatin an nazalat bihi. Bahkan dia suka kalau musibah itu turun kepada saudaranya. Hancur usahanya, bisnisnya dan sebagainya. Allah musta'an. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa bentuk hasad itu biasanya itu menimpa orang-orang yang satu profesi. Itu perlu diingat itu. Hasad itu biasanya muncul dari orang-orang yang satu profesi, orang yang satu keadaan. Orang penuntut ilmu biasanya hasadnya dengan orang-orang yang sama menuntut ilmu. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini beliau menyebutkan di situ dalam bukunya Keutamaan Ilmu, Fadlul Ilm Wa Ahli dan Keutamaan itu. Ya, ini disebutkan di situ ada juga ulama-ulama yang tertimpa yakni hasad demikian. Bahkan beliau buat bab khusus. Beliau mengatakan itu saya mengingkari bab itu. Ya, ini tidak mungkin seorang ulama kemudian mempunyai sifat hasad dan sebagainya. Tapi di situ Khatib Al-Baghdadi mengumpulkan persaingan yang ada di antara para ulama, semua seperti itu. Ya, ini orang-orang penuntut ilmu biasanya hasad dengan orang yang semisalnya pedagang dengan orang yang berdagang. Ya, ini orang yang jualan tomat ya hasadnya dengan sama-sama yang jualan tomat juga. Demikian juga mungkin yang dia itu punya usaha kambing ya, dengan usaha kambing dan semisalnya. Jarang kemudian seorang ya ini pelajar penuntut ilmu umumnya dia hasad terhadap saudagar itu. Jarang. Dia tidak pedulikan, bahkan mungkin dia malah dekat dengan saudagar itu. Tidak ada di situ kemudian dia hasad dan sebagainya, walaupun satu biji sawi, tidak ada. Mungkin seperti itu. Kecuali kalau orang ini juga punya usaha juga, nah, ini lain lagi. Tapi mulai mengatakan biasanya orang itu timbul hasad dari orang-orang yang semisal. Naudzubillah, seperti itu. Jadi dia suka kalau kemudian musibah itu turun kepada saudaranya. Wahada min fi'lil munafikin, ini adalah perbuatan orang-orang munafik. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan awalu khathiyah, pertama-tama kesalahan itu adalah ya hasad, itu hasad. Pertama kali dosa itu muncul dari hasad, sifat hasad. Yaitu apa? Hasadu iblis. Adam alaihissalam, iblis hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Ala rutbatihi, karena punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an banyak di dalam ayat-ayatnya, demikian juga dalam surat Al-Baqarah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka mereka semua sujud kecuali iblis. Dan bukan berarti iblis itu adalah malaikat, tidak. Ya, ini dibahas dalam masalah lugah bahasa. Ya, ini di sini iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Allah merintahkan waktu itu malaikat demikian juga iblis untuk sujud kepada Adam. Kemudian iblis tidak mau. Tidak mau sujud karena rutbah ini, kedudukan. Ini pertama, pertama bentuk kesalahan adalah seperti itu. Fa'aba, kemudian dia tidak mau menerima, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ya, tidak mau sujud, dan itu adalah bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tapi di sini Allah memerintahkan kepada makhluknya untuk bersujud kepada Nabi Adam. Fa'aba yasjuda lahu, maka dia tidak mau untuk sujud kepada Adam. Fahamalahu ala hasad, kemudian membawa iblis itu kepada hasad wal maksiat, kemudian maksiat. Sampai dia rela untuk kemudian masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia bersumpah, lahu yanu majma'in, aku akan membuat mereka sesat semuanya. Dan dia ridho untuk masuk dalam neraka, kemudian ingin mencari pengikut dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan di sini di dalam Badailul Fawaid, ya ini ada permasalahan hasad. Kita sudah jelas bahwa itu adalah sesuatu yang jelek yang harus kita menjauhinya. Pada kesempatan ini akan disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Badailul Fawaid, faedah-faedah yang bagus. Ini beliau sebutkan di sini di dalam bukunya, dari cara-cara untuk seseorang itu bisa menghadapi orang-orang yang hasad. Sebutkan di jilid yang kedua di sini, halaman 469. Beliau buat faslun, ini pasal. Kaifa yandabi syarul hasid anil mahsud. Bisa ditulis ini. Beliau sebutkan di sini 10 cara bagaimana menghadapi kejelekan orang yang hasad dari diri orang yang dihasati. Ini bagaimana cara menghadapi hasad? Bagaimana cara kita menghadapi hasad? Biasanya betul-betul hasad yang sampai berlebih-lebihan itu apa? Kalau orang-orang yang tidak mengenal agama atau memperbolehkan segala cara dengan melakukan yakni santet dan sebagainya, menyihir dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk yang kadang terjadi di antara manusia. Dalam keadaan sehat saudara ini, tapi kemudian tiba-tiba menjadi sakit Dan dari tanda-tanda bahwa dia itu adalah, kalau di tempat kita mungkin disantet dan sebagainya. Ini orang yang tidak suka itu, orang yang hasad itu kemudian mempergunakan tukang sihir untuk melampiaskan kebencian orang yang hasad itu, menyakiti orang yang dihasati. Di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Badal Fawaid, wa yandafi syarrul hasid anil mahsud bi asrah asbab, dan menghilangkan kejelekan orang yang hasad itu terhadap orang yang dihasati itu dengan 10 sebab. Beliau menyebutkan di sini ahaduha, yang pertama adalah ata'ud billahi ta'ala min syarihi, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan orang yang dihasati itu. Jadi kalau kita mungkin datangi orang-orang yang dia itu kena sihir atau santet, sebutkan aja ini ucapan Ibnu Qayyim ini. Ini secara umum di sini. Beliau mengatakan adalah sebab yang pertama tahu tempuh ini cara-cara ini semua. Kalau sudah dilakukan, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah melakukan sebab. Atau bila berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan orang yang hasad ini, waluju wa tahassun bihi, kemudian menyandarkan diri dan membentengi diri dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini membentengi diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi dan sore itu. A'udzubikalimatillahittamakusyarimakhalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagainya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Demikian. Ketika turun dari kendaraan ke tempat yang baru, atau mungkin mendatangi tempat yang baru, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan kalimat ini. Wa wal maqsud bi hadhihi surah. Ini maksud dari surat beliau menyebutkan di situ, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejelekan, kejelekan hasid, orang yang hasad itu ketika dia itu hasad. Jadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam surat Al-Falaq ini. Kemudian sebab yang kedua, sebab tsani, taqwa Allah wa hifdhuhu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga Allah Subhanahu wa taala. Allah dijaga inda amrihi wa nahyihi, ketika melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Ini jaga Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam Al-Qur'an, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian bersabar dan kalian juga bertakwa, tidak membahayakan kalian tipu daya mereka sedikit pun. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga Allah Subhanahu wa taala. As-sababu tsalits, sebab yang ketiga, as-sabru ala aduwihi. Sabar terhadap musuhnya itu, sabar. Kemudian beliau mengatakan wa alla yuqatilu, tidak menyerang. Tidak perlu menyerang sudah. Karena dengan dia tidak menyerang itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu. Waman aqaba bil sinima ugiba bi tsumma buqiya alaihi la yusrunahu Allah. Barang siapa yang dia itu membalas sebagaimana dia disakiti, kemudian tidak melampaui batas, dia masih disakiti terus dia. Lain suran nahullah, insya Allah akan menolong dia. Jelas ayatnya, surat Al-Had ayat 60. Kalau kita disakiti, sebatas kita ya ini membalas bagaimana biasa. Ternyata dia, dia dipukul, dia gantian memukul. Walaupun kalau kemudian kita memaafkan, wa in ta'fu wa tasfahu, kalau kita memaafkan, makanya lebih bagus. Tapi kalau kemudian kita membalas sebagaimana perbuatan itu boleh. Waman aqaba bi misri ma ughiba bihi. Tapi kemudian tsumma buqiya alaihi, kemudian dia disakiti lagi lebih banyak. Layan suranahullah, Allah akan menolong dia. Apalagi kalau dia tidak membalas, Allah akan lebih menolong dia. Oleh karena itu beliau mengatakan di sini sabar terhadap musuh dan tidak menyerang. Wala yahdis nafsuhu bi adahu asran, tidak ada terpetik pada diri dia atau menyakiti orang itu. Sudah sabar. Sabar setelah dia menempuh jalan tadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sabar, sabar. Kemudian sabab ar-rabi, sebab yang keempat, al-tawakkul ala Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal. Tempuh jalan ini. Apa yang tawakal ala Allah bahwa hasbuh, barang siapa yang tawakal. Ini tawakal itu adalah sifat iktimad, jujur sandaran dia itu. Benar-benar dia jujur menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah sudah total. Bahwa hasbuh, maka Allah mencukupi dia. Sudah pasrah. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mencari sebab dia. Wa tawakkal min aqwa asbab. Beliau mengatakan tawakal itu adalah sebab yang paling kuat. Alati yadfa biha al-abd Alati la yutik min adal khalq. Khalq, dia mengatakan tawakal itu adalah sebab yang paling kuat yang bisa menghalangi hamba dari yang dia tidak mampu menghadapi gangguan makhluk. Ini tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bamaya tawakal ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah maka itu cukup. Allah mencukupi dia. Kemudian asbab al-khamis, sebab yang kelima, farabul qalb min al-istighal bihi wal fikr bihi. Mengosongkan hati dari sibuk memikirkan hal tersebut. Seperti itu. Wa yasuda ayam tuhu min balihi, berusaha untuk, bermaksud untuk menghilangkan dari pikiran dia. Qala ma qadara lahu fala yaltafit ilaihi. Terbetik pada diri dia maka tidak usah menolak. Ya, ini berpikiran yang bagus, yang positif saja. Umpamanya dia mendapatkan perlakuan ini, ternyata ini aku disihir dan sebagainya, kalau bisa dihilangkan pikiran ini. Malah kadang orang-orang yang tidak ada dalam pikiran dia itu masalah-masalah seperti itu, masalah jin dan sebagainya, dia malah selamat biasanya. Tetapi kalau orang itu dibayang-bayangi masalah itu, jin dan sebagainya, maka malah dia itu ya ini terganggu malah pikiran dia. Tapi sekalian dia tidak ya ini memikirkannya, malah biasanya selamat. Tidak, aku beraktivitas biasa, baca Al-Quran dan sebagainya. Tidak usah diperdulikan ketika ada di situ perasaan-perasaan itu dihilangkan. Jadi biasanya malah orang-orang yang tidak itu, yang tidak berhubungan dengan masalah-masalah ini, biasanya malah tidak mendapatkan gangguan. Ya ini sih, kosongnya hati dari berpikir tentang masalah itu. Dari orang yang hasad kepada dia itu, tidak usah dipikirkan. Faida hab jabada ruhu anhu wasanahu anil fikr bihi wa ta'alluq bihi wa ala yahtur bi balihi. Ya ini untuk kemudian tidak terbetik pada diri dia permasalahan ini sedikit pun. Asbab sadis, sebab yang keenam, al-iqbal ala Allah wal ikhlas lahu. Ya, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia umpamanya atau saudara dia itu umpamanya dihasati orang umpamanya, terus dia diganggu disakiti sudah. Sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala mahabbatahu wa tardihi wal inabah ilaihi fi mahal khawatir nafsihi. Menjadikan mencintai Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang menyibukkan diri dia. Sudah, sibuk dengan itu. Tidak usah peduli dengan orang-orang yang hasad kepada diri dia. Sibuk dengan aktivitas biasa. Dengan ikhlas kemudian menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di sini keutamaan orang yang ikhlas, yakni Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia itu, disebutkan di dalam surat Shad ayat yang ke-81. Fa bi izzatika la yanuba jama'in, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini demikian. Setan bersumpah dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya ini yakin dia dalam keadaan hancur. Kemudian dia mencari kawan dan bersumpah dengan kebesaran Engkau ya Allah, sungguhnya aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Ini bentuk pencelakaannya dengan berbagai macam itu tadi. Entah mungkin disakiti, entah mungkin disihir dan sebagainya. Tapi orang-orang yang ikhlas dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan di sini. Inna ibadi laisa laka alim sultan, sungguhnya hamba-Mu tidak ada bagi Engkau itu kemampuan. Ini hamba-hamba Allah yang ikhlas, tidak ada kemudian setan itu punya kemampuan. Demikian juga sebutkan kisahnya Nabi Yusuf. Kata Alikalina Sirfa Anusu awal faksyah. Demikianlah kami palingkan dari Nabi Yusuf itu kejelekan. Demikian juga perbuatan zina, perbuatan tidak senonoh itu. Innahu min ibadina mukhlasin, sungguhnya dia termasuk dari hamba kami yang ikhlas. Itu dengan sebab ikhlas itu Allah selamatkan Nabi Yusuf. Fama adama sa'adah mandakala hadal khisn, maka sungguh kebahagiaan yang besar orang yang masuk dalam perlindungan ini, yakni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, asbabu sabi tajridu taubah ilallah min adzunub, yakni memurnikan taubat itu kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa. Ini taubat dari dosa itu. Meyakini mungkin punya kesalahan, yang mungkin berbuat dolim dan sebagainya, segera minta maaf. Bahkan disebutkan di sini, wa ma'sabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dan tidaklah terjadi musibah kecuali dengan sebab tangan-tangan kalian. Ini mana pun ini semua. Kalau mungkin kita sudah ikhlas, sudah beribadah dan sebagainya, mungkin ada sesuatu. Entah mungkin kita melakukan maksiat kepada orang, dicari-cari. Ya, dicari-cari mungkin kita punya kesalahan dan sebagainya, sehingga kita kemudian bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kemudian minta maaf kepada orang yang disakiti itu. Demikian juga mungkin kita melakukan kemaksiatan yang kita tidak tahu juga, sehingga kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di sini sebagian salaf, walaki abadu salaf rajulun, sebagian salaf ada yang dia itu dijumpai oleh seorang laki-laki. Fa'aqladalahu, kemudian dia keras terhadap orang ini, wanala minhu, memukul dan sebagainya. Faqala lahu, dia mengatakan malah. Oke, berhenti dulu. Hatta adkhulal bait, berhenti dulu sampai aku masuk rumah. Summa akhruju ilaik, kemudian aku akan keluar kepada engkau. Pada qala fa sajada lillah, kemudian dia masuk dalam rumah dan sujud. Fa tadarra ilaih, kemudian dia yakni beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tadarru wa taba, kemudian bertobat. Summa kharaja ilaih, kemudian keluar. Faqala lahu ma sanata, apa yang kamu lakukan? Faqala tubtu ila Allah, aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala minad dam, dari dosa. Sampai seperti di antara mereka, ketika disakiti, dipukul, dia bilang berhenti dulu, aku mau masuk rumah, kemudian sujud dan sebagainya. Kemudian sahabat as-sadaq samin as-sadaqah wal ihsan ma'amkanahu, sedekah, sedekah dan berbuat baik. Oh, mungkin aku tadi berbuat jelek dengan orang itu, atau yang sebagainya, sedekah, berbuat baik semampunya. Ini termasuk cara untuk menghilangi hasad, dan itu biasanya akan mujarab terjadi seperti itu. Kemudian yang ke 9, ashabul ta'asih, sebab yang ke 9, wa min ashabil asbab, beliau mengatakan sebab yang paling sulit apa terhadap jiwa, ala nafs. Sebab yang ke 9 ini yang paling sulit, wa syaquha 'alaiha, dan paling berat, wa la yuwaffaq lahu illa man adama haddahu min Allah, tidak bisa kecuali orang yang besar dia itu bagiannya, bagian si Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kemampuan dia ini. Jadi beliau mengatakan wa huwa idfa narul hasid wal baghi wal mu'di, menghilangkan panasnya orang yang hasad, kebencian orang yang hasad itu dan orang yang menyakiti ini, bil ihsan ilaihi, dengan berbuat baik kepada dia. Sebab yang kesembilan adalah berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Itu sebab yang sulit. Orang itu hasad kepada kita, maka kita berbuat baik malahan. Setiap dapat keuntungan dia dikasih bahagia dan sebagainya. Terus maafkan dia, ini yang berat. Tapi ini termasuk sebab untuk bisa menghilangkan bahaya dari orang yang hasad itu. Sampai disebutkan di sini di dalam surat Fusilat ayat 34, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidak sama kebaikan dan kejelekan. Itfa billati hiya hasan, balaslah dengan lebih bagus. Jadi setiap dia berbuat jelek, kita balas dengan bagus. Setiap dia memutus silaturahmi, kita sambung, datangi rumahnya, memberikan hadiah dan sebagainya. Faidalladzi bainaka wa bainahu adawah, maka tiba-tiba menjadi antara engkau dan dia itu permusuhan. Ka'annahu waliyun hamim, seakan-akan wali, kekasih hamim yang dekat, seakan-akan kawan dekat. Ini dia berbuat jelek kita kasih, dia berbuat jelek kita berbuat baik kepada dia, terus sampai akhirnya dia menjadi saudara kita yang paling dekat malahan. Demikian. Ini sebab yang ke-9, berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan ashabul asir wahwal jami' li dzalik, dan itu adalah yang mengumpulkan ini semua ini. Apa itu yang ke-10? Wahwa tajridu tauhid, memurnikan tauhid. Sudah. Yani tawakal kepada Allah, lujuk, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan sebagainya. Wa tirhal bil fikr, demikian juga membawa diri kita ini kepada Allah, memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Ini yang paling besar dari sebab-sebab ini semua. Sampai di sini kita tutup. Subhanallahi wa bihamdihi, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.